pikirku jadinya tak bisa membuatku cinta padamu. Meskipun telah berulang kali kau begitu asyik mendua, sudah cukup saja sikapi kegilaanmu sebelum sukmaku kau cabik dan perih. Asmara masih tersisa, memang dalam bermain cinta kadang kau terlihat sempurna. Eloknya parasmu rabunkan mata batinku, ku harus berbalik meski kau memohon.